atau bisa diartikan masing-masing makan sepiring tapi berkumpul di satu meja atau di satu tempat berhadapan dekat-dekatan begini. Waskurullah dan sebutlah nama Allah dengan membaca bismillah. Tidak ada lafaz lain kecuali bismillah. Tidak ada lafaz bismillahirrahmanirrahim yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabanna ya sering diucapkan oleh kaum muslimin, ini riwayat Ibnu Suni dan dhaif. Hadis ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih di Bukhari, di Muslim, Abu Dawud dan lain-lain. Nabi hanya mengajarkan yubarak lakum fi. Di sini yubarak masuk pakai sukun, bukan yubaraku. Kan baraka yubariku urika yubaraku. Tapi di sini yubarak sukun masuk. Artinya apa? Jawab. Jawab masuk. Ada jawab. Ada. Ada jawab, ada. Ada fi'il, harus ada fa'il. Ada mubtada, harus ada khabar. Kalau ada jawab, berarti sebelumnya ada. Ada syarat, mana syaratnya? Wadkurutmallah. Sebutlah nama Allah. Ini syarat. Jawabnya yubarak. Niscaya salah satu faedah bahasa Arab yang menunjukkan bagi kita adalah syarat dan jawab, yang dalam bahasa kita harus ditambah dengan kalimat niscaya. Yes. Niscaya. Tapi untuk mudah dipahami, sebutlah nama Allah niscaya kalian akan diberkahi. Yubarak lakum fi, kalian akan diberkahi dalam makan kalian. Ya. Rawahu Abu Dawud dari sini sahih riwayat. Hari ini ada pembahasan tentang sanadnya. Ya. Ada pembahasan tentang sanadnya apa tidak mencapai derajat sahih. Tetapi dengan hadis lain, maka terakhir beliau mengatakan fahaditsu hasanun li ghayrihi. Maka hadis di atas menjadi hasan li ghayrihi. Hasan karena diperkuat oleh hadis lain. Intinya bahwa hadis ini bisa dijadikan hujjah. Fikul hadis ada banyak di sini. Saya ambilkan beberapa. Al-furqatu taslubul barakah wal-istima'u yurisu syab'a wal-barakah. Misah-misah ketika makan ini bisa menghilangkan keberkahan. Yang bisa mendatangkan kepuasan, kenyang, barakah adalah berkumpul ketika makan. Maka jangan kita makan seperti kebiasaan orang-orang kumpar sendiri-sendiri. Misah-misah. Ya. Yeah. Kita berkumpul di satu makanan, di nampan misalnya, atau mungkin di piring masing-masing, tetapi tempatnya menjadi berkumpul sekarang. Insyaallah dengan seperti ini akan mendatangkan keberkahan. Karena berkah adalah sesuatu yang akal kita tidak bisa mencerna. Yes. Kenapa makanan itu, berkah itu turun di tengah-tengah makanan? Akal kita tidak bisa mencerna. Yes. Kenapa pokok ayam itu berkah? Kita tidak bisa tidak. Kenapa keberkahan itu ada di bersih, bukan ada di menguap? Akal kita tidak bisa tidak. Yes. Maka apa kata Nabi tentang keberkahan? Kita ambil. Karena keberkahan itu tidak bisa akal kita memikirkan. Zikru ismillahi indal akli wajib. Menyebut nama Allah, yang dimaksud bismillah, membaca bismillah ketika makan wajib. Maka barang siapa yang makan, yang minum tidak mengawali dengan bismillah, maka dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena wajib. Kenapa wajib? Karena perintah Nabi. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya wajib. Tidak mentaati berarti berdosa kita. Yes. Dari sini kita tahu bahwa kita akan mendapatkan dosa dalam rukuk kita. Kita akan mendapatkan dosa dalam sujud kita. Kita akan mendapatkan dosa dalam iktidal kita, dalam duduk di antara dua sujud dan seterusnya, kalau kita tidak mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mewajibkan kita untuk sholat persis seperti cara beliau. Tidak sama berarti sebuah kemaksiatan. Dan sekali lagi, ini bisa mendatangkan keberkahan dan bisa membuat makanan yang sedikit itu jadi banyak. Ya, dan ini terlihat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak terlihat di zaman kita barangkali, tetapi kita merasa. Ya, maka makanan yang hanya cukup untuk 3 orang, 4 orang, sehari 6 orang, 7 orang, bahkan 8 orang, tidak masalah. Kenapa? Karena dengan berkumpul seperti ini membaca bismillah, maka yang sedikit akan menjadi banyak. Artinya kuat, kenyang. Alladzi ya'kulu wahdahu wa in kathura ta'amu qama min ghairi iktifa'in wa baqiya fihi ju' bi khilafi man akala fi jama'atin wa in qalla ta'amu. Orang yang makan sendirian, walaupun makanannya banyak, maka tidak cukup bagi dirinya. Maka dia selesai makan, berdiri, dia meninggalkan makanan itu masih dalam keadaan tidak puas, lapar. Berbeda dengan orang yang makan bersama-sama, berkumpul dalam satu makanan, maka dia akan puas, kenyang, walaupun makanannya sedikit. يجب على الأمة المسلمة أن تكون مجتمعة في كل شيء في أكلها وشربها وقتالها لعدوها لوحدة عقيدتها وشريعتها. واجب bagi umat Islam untuk selalu bersama-sama dalam segala sesuatu, ketika makan, ketika minum, apalagi ketika berperang jihad. Maka tidak boleh jihad sendiri-sendiri. Jihad harus bersama-sama. Agar jihad bersama-sama, maka harus mengikuti seorang pemimpin. Raja kita, presiden kita, amir kita. Tidak boleh sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kita semua satu akidah, satu syariat. Maka jangan kita sendiri-sendiri. Hatta hal sehari, orang mengatakan makan, minum, dan urusan pribadi masing-masing, privasi masing-masing. Islam mengajarkan tetap bersama-sama. Cari orang. Jika antum mempunyai azam, tekad untuk tidak pernah makan sendiri, bagus. Mulai sekarang saya tidak mau makan sendiri. Jika saya makan di kantor, di rumah, di warung, di restoran, saya akan mengajak siapa yang bisa saya ajak. Tidak ada yang bisa diajak, antum ajak sopir antum. Antum ajak siapa yang bisa diajak. Ini lebih baik daripada makan sendiri. Lebih mendapatkan berkah. Yang buruk mau makan saja umpat lupa. Lagi berempat, entah dulu ya. Padahal mau makan, entah dulu. Ya, kecuali duit serta lain-lain. Kalau duit ada, maka tidak pantas seperti itu makan itu. Ajak sama, ajak yang bisa diajak. Ajak yang bayar, maksudnya jangan ajak doang. Ya makan apa? Ya makan. Bawa dompet tapi kan? Jangan gitu. Ya siaplah. Kita yang ajak, kita siap bayar. Itu maksudnya. Maksudnya sekarang nggak boleh kita minta. الشيطان قادر على الفرد وإيقاعه في مصايده ومكايده. Syaitan itu berkuasa terhadap orang yang sendirian. digambarkan setan itu seperti azdibu serigala. Beranikah serigala menyerang kambing-kambing yang banyak? Tidak berani. Serigala itu berani menyerang kambing yang sendirian, yang terpisah dari kelompoknya. Hal begitu juga syaitan. Ya, maka berapa banyak dari kita ketika bareng aman, ketika kita berempat, berlima, berenam, bertujuh aman, begitu sendiri mulai setan datang. Ya, apalagi di luar kota, jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari teman-teman, sudah lain pikirannya. Inilah syaitan mengawasi siapa yang sedang sendirian. Maka Nabi mengatakan safar sendirian satu setan, safar berdua dua setan, safar bertiga aitu safar. Dari sini maka Al-Imam Al-Bukhari menyimpulkan dengan pemahaman beliau, fikih beliau, bahwa jangan safar sendirian atau jangan berdua, minimal bertiga. Ya, tapi ini bukan sebuah kewajiban, tetapi autoritasnya. Kenapa? Setan saja. Ya. Al-furqatu kulluha syar wal-istima'u kulluhu khair. Misah-misah itu apapun keadaannya buruk, bersatu bersama ngumpul itu sebuah kebaikan. Ya. Ah, tentu tidak dalam semua hal. Ya. Mandi jangan sendirilah, mandi bareng bertahap, ya tentu bisa. Kita tahu, ya. Mandi sekali rame-rame kayak Bani Israil, ya, telanjang pula. Nah, itu yang dilakukan oleh Bani Israil. Nabi Musa tidak mau, maka Nabi Musa itu bisa oleh Bani Israil. Mungkin waktu itu diperbolehkan, ya, sama laki-laki melihat Allah masing-masing. Ya, syariat kita tidak pun haram bagi kita sama laki-laki melihat aurat masing-masing, begitu juga sesama wanita melihat aurat masing-masing. Aurat zahir maksudnya, karena aurat ada dua, aurat zahir dan aurat batin. Aurat batin tidak boleh dilihat walaupun sesama wanita, walaupun abang, walaupun mahram. Yang terakhir, al-istima'u 'ala al-ta'ami yadullu 'ala wahdati al-ummati fi ma siwa dhalik wa anna furqataha fi fath'atiha yadullu 'ala 'adami wahdatiha. Berkumpul dalam sebuah makanan ini menunjukkan persatuan umat, bahwa umat ini bersatu. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak berkumpul di makanan kita, maka itu tidak menunjukkan bahwa kita ini umat yang berbeda. Ya, kita lanjutkan bab berikutnya, 107. Babul amri bil akli min janibil qat'ah wal nahyi 'anil akli min wasatiha. Bab tentang perintah makan di dari pinggir kotak. Kotak terjemahan mudahnya nampan. Makanlah dari pinggir nampan, piring atau tampak. Larangan untuk makan dari tengah. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya Imam Bukhari dan Muslim. Wa kul mimma yali, dan makanlah dari apa yang dekat dengan rupa. Hadis yang baru saja kita baca kemarin. Ya, maka beliau tidak menurunkan poinnya, dan bahkan tidak dihitung sebagai hadis pertama. Hadis pertama adalah hadis 744. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-barakatu tanzilu wasta ta'am. Keberkahan itu akan turun di tengah-tengah makanan. Makanan itu melingkar di kotak, nampan, tampak, piring. Nah, keberkahan itu turun di tengah-tengah itu, pas di tengah-tengah. Fa'kulu min haffatayni,

Fikul hadis. جواز تخصيص قطعة للطعام. Bolehnya mengkhususkan satu qat'ah, satu nampan untuk makan. Jadi dikhususkan. Kalau makan pakai yang ini, khusus ini. Karena ada pengkhususan yang tidak boleh. Seperti saya selalu sholat di masjid ini, sebelah sini. Ya, orang-orang tahu saya selalu sebelah situ. Karena saya tokoh, orang tua misalnya. Orang enggak berani menempati tempat itu karena tempat itu selalu saya tempati. Ini tidak boleh. Tidak boleh mengkhususkan sebuah tempat di masjid. Salat apapun, mau salatnya di masjid, qobliyah, ba'diyah, salat wajibnya berjamaah, tidak boleh kita mengkhususkan. Di mana kita bisa salat, di situ kita salat. Jangan menyedikitkan saksi. Karena di mana kita sujud akan menjadi satu. Yes. Begitu juga mengkhususkan pakaian untuk sekolah. Ini juga tidak boleh. Saya punya pakaian khusus yang saya pakai setiap kali saya sekolah. Ini tidak boleh. Sekolah pakai pakaian apa saja yang penting bersih dari najis, menutup aurat dan seterusnya, wangi. Mengkhususkan pakaian khusus untuk sholat tidak boleh. Ada sebagian masjid yang menyiapkan pakaian seperti gamis begitu. Imam diharuskan, dianjurkan untuk memakai pakaian khusus. Ini menyalahi itu. Apapun pakaian yang kita pakai, asal bersih, asal menutup aurat, maka itu boleh kita pergunakan untuk sholat. Nah, adapun nampan ini boleh. Mengkhususkan nampan untuk makan boleh. Ya, pilih sendok saya yang ini, saya pakai yang ini. Tapi jawazu itlaqi wasfin 'ala al-qat'ah aw tasmiyatuha bima ishtaharat bi. Bolehnya mensifati sebuah qat'ah dengan sifat yang mutlak seperti al-barraq tadi. Karena putih maka disebut dengan al-barraq. Al-barraq artinya putih. Atau menamai sesuatu yang memang sudah masyhur. Namanya apa, diberi nama boleh. Yes. Pemberian nama bukan hanya kepada manusia. Nabi punya unta, ada namanya. Nabi punya keledai, ada namanya. Ini pun. Yes. Mesir, ada namanya. Yang tidak boleh, majlis taklim. Tidak boleh ada namanya. Ini menjadi, membuat firqa. Majlis taklim Al-Bayan, tidak boleh. Majlis taklim Nurul Huda, tidak boleh. Yes. Kecuali nama yang memudahkan. Pengajian Ahad Pagi, ini boleh. Pengajian Riyadhus Shalihin, ini boleh. Untuk memudahkan nama kitabnya, nama hari. Adapun membuat nama khusus, tidak boleh. Jadi ada sesuatu yang boleh kita kasih nama, ada sesuatu yang tidak boleh kita kasih nama. كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايته بأصحابه وزرسائه. رسول الله صلى الله عليه وسلم sangat dermawan dan memperhatikan bagaimana sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang duduk-duduk bersama beliau. Ini bagian dari sunnah. Kita punya teman, kita punya murid, kita perhatikan apa yang kurang pada diri mereka. Ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Yes. جواز الجلوس جماعة بعد الفجر لانتظار الضحى وصلاتها مرادا. Bolehnya duduk-duduk bareng-bareng setelah salat fajar, setelah salat subuh, untuk untuk menunggu waktu duha. Dan ini akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Duduk di situ, menunggu sholat duha, kemudian setelah datang waktu duha, sholat sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Berjamaah menjadi bid'ah. Tidak semua sholat berjamaah baik. Sholat duha berjamaah bid'ah. Sholat tahiyatul masjid berjamaah bid'ah. Tidak boleh. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Sholat sunat yang berjamaah sudah dibatasi. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ya, sholat istisqa. Tidak semua sholat disunahkan berjamaah. Hikmatul adhabi wa i'anatihim li akhihim wa hamlihim hajatahu lahu. Para sahabat atau berhikmat kepada para sahabat, ini bagian dari sunnah. Ya. Antum punya sahabat, antum punya teman, antum punya tetangga, lalu antum bilang, hari ini saya akan berkhidmat kepada mereka. Nah, ini boleh, ini sunnah. Saya kira jarang kita lakukan. Ya. Hari ini ada makan-makan di masjid, saya akan berkhidmat kepada mereka. Ya. Saya ambilkan minuman mereka, saya ambilkan makanan mereka. Ini bagian dari sunnah. Jarang kita lakukan. Masing-masing melakukan sendiri-sendiri. Tidak ada dari kita yang ingin berkhidmat. Kan orang macam-macam, ada yang punya harta untuk undang makan, ada yang tidak punya harta tapi dia punya tenaga, bisa dia berkhidmat. Ya. Sudah antum duduk saja. Ya. Antum berlima, berenam duduk saja. Ya, biar saya yang ambil. Ya. Antum ambil kan. Ya. Siapa mau minum? Antum saya kopi. Tunggu, duduk saja, saya yang ambil. Saya kira banyak di antara orang-orang Arab Saudi yang melakukan, dan jarang sekali dari kita yang melakukan. Ini bagian dari itu yang apa kita lupakan, kita tinggal. Yes. بيان استحباب مشاركة الكبير والقادة والأمراء وغيرهم لعامة الناس في طعامهم وشرابهم وعدم تخصيص أنفسهم بشيء زائد عن العامة. Disukai ikut sertanya orang besar, tokoh, pemimpin bersama orang awam, bersama bawahan, bersama rakyat, untuk makan bersama, minum bersama, air itu. Dan tidak boleh menambah dari yang awam. Ya. Jadi kan Pak Direktur, ya, jangan di sini duduknya sebelah sini. Ya. Ini kan manajer, ya, tambah lagi ayamnya dua. Ya. Ini kan supervisor, tambah lagi dagingnya dua. Enggak boleh. Harus sama. Ini Pak Kiai, ini Pak Ustaz, tambah. Enggak. Tiada di tersebut. Apa ada dihususkan untuk Nabi? Tidak ada. Sama-sama di situ. Siapa yang lebih mulia dari Nabi? Enggak. Seandainya orang alim harus dimuliakan lebih yang lain satu porsi, yang alim, Ustaz, Kiai, ulama dua porsi, tentu Nabi yang harus pertama kali dimuliakan. Ya, kita telah dulu sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana.